Saya sedang mengetahui bacaan doa suatu majlis, tiba-tiba azan terkumandang. Adakah saya perlu berhenti hingga azan tamat? Dengar molek. Tengah baca doa dalam majlis. Wahai Tuhan kami, berkatilah usaha kami ini. Sambungkanlah lagi kuasa kami memerintah di dalam negeri ini. Umpamanya. Nah, jadikanlah zuriat-zuriat kami sebagai anak yang menyambung akan cita-cita kami. Dada rambang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajib berhenti tak? Tak wajib berhenti. Faham? Boleh teruskan. Ne? Cuma sunat kita berhenti berdoa jikalau panjang lagi. Ne? Lagu mana? Amin ya Rabbal Alamin untuk jawab azan. Dah kalau kita tak berhenti juga, hukumnya harus. Faham tak? Ne? Boleh jawab selepas doa kita tamat. Ne? Jangan salah faham. Macam orang masuk dalam masjid, tiba-tiba ada orang azan. Boleh semayang tak? Boleh. Tak wajib tunggu azan habis baru semayang. Ada orang didak tak berani. Didak berhenti. Pegang tangan gini. Jawabnya, nak semayang terus pun boleh. Hari Jumaat, dia masuk, orang pun azan. Boleh? Semayang sunat. Tak ada masalah. Nak? Cuma ulama kata, afdal tunggu azan habis, barulah semayang sunat.